Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan dan taufik kepada kita semua duduk di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sebuah kegiatan yang baik insyaallah taala. Kita mengkaji beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan jalan menuju kepada hidayah. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberadaan kita di majelis ini selalu terhitung sebagai kebaikan yang membahagiakan kita semua kelak tatkala kita menghadap kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang meraih keutamaan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, di mana beliau bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa نزلت عليكم السكينة وغشيتكم الرحمة وحفتكم الملائكة وذكركم الله في من عنده." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, yakni mereka duduk di masjid dari masjid-masjid Allah, mereka duduk membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, tidaklah mereka duduk seperti itu kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebutkan siapa yang hadir di majelis tersebut di depan para malaikatnya, dibanggakan dan dipuji di depan para malaikatnya. Dan semoga kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan dari kebaikan ini Dan tidak lupa juga saya bermohon kepada Allah, semoga semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini diberikan kebaikan dan kemuliaan di sisinya, dan kita tergolong dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala yang mengerjakannya. Siapa yang menjadi sebab di dalam sebuah kebaikan, menjadi sebab terselenggaranya kebaikan, maka ia juga mendapatkan kebaikan sama dengan manfaat dan kebaikan yang didapatkan oleh orang yang mengerjakannya secara langsung. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, tema kajian ilmiah pada sore hari ini adalah jalan menuju hidayah. Dan pembahasan ini sungguh merupakan pembahasan yang sangat penting, sangat berarti, dan mempunyai makna yang sangat agung di dalam kehidupan seorang mukmin dan mukminah. Pembahasan yang harusnya menjadi peringatan, renungan dan perhatian pada setiap saat dari kehidupan. Bagaimana tidak, Allah subhanahu wa ta'ala memerintah untuk memohon hidayah, memerintah untuk selalu meminta petunjuk, dan hal ini diwajibkan atas setiap muslim dan muslimat dalam sehari sebanyak 17 kali. Sebab kita dalam sehari dan semalam diperintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu sebanyak 17 rakaat, dan pada setiap rakaat kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Dan di dalam surah Al-Fatihah seorang hamba memohon, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Berikanlah hidayah kepadaku menuju kepada jalan yang lurus. Menuju kepada jalan yang lurus. Dalam sehari dan semalam 17 kali ia diperintah untuk memohon hidayah agar supaya dikokohkan di atas hidayah. Dan ini makna yang sangat agung, menunjukkan bahwa hidayah ini, mengenal jalan hidayah, mengenal jalan petunjuk adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan seorang hamba, seorang mukmin dan mukminah. Pentingnya mengenal jalan petunjuk ini, selalu memohon petunjuk dan berada di atas petunjuk Allah, pentingnya melebihi keperluan hamba kepada makan dan minumnya. Sebab keperluan makan dan minum itu adalah untuk kesehatan badan. Adapun hidayah dan petunjuk, kesehatan bagi ruh seorang hamba, kesehatan bagi badan dan hatinya, hal yang menjamin kebaikannya di dunia dan hal yang menjamin kebaikannya di akhirat. Iya. Dan dengan hidayah ini pula Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Sebagian dari mereka lebih tinggi derajatnya di atas sebagian yang lain karena perbedaan mereka di dalam mengenal jalan petunjuk, dan perbedaan mereka di dalam mengambil sebab-sebab yang mengantar kepada petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Surah Al-Fatihah, kita memohon, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Di ayat yang lain Allah terangkan bahwa orang yang diberi nikmat ini, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka inilah orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang salih. Dan orang-orang yang salih, maka mereka berjenjang sesuai dengan hidayah dan petunjuk yang mereka dapatkan dan yang mereka amalkan di dalam kehidupan. Para nabi dan para rasul, manusia yang paling berada di atas puncak hidayah dan mengamalkan dan paling mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena itu mereka berada di atas puncak kebaikan, disusul oleh para siddiq, mereka yang selalu membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, disusul oleh para syuhada, orang-orang yang meninggal untuk membela agama, dan disusul pula oleh para orang-orang yang salih, para salihin, orang-orang yang salih mendekatkan dirinya kepada Allah. Iya, maka hidayah adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Maka di pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang makna hidayah, makna petunjuk. Kemudian saya akan menerangkan pembagian-bagian petunjuk itu, dan juga saya akan menjelaskan golongan manusia di dalam menyikapi petunjuk dan menyambut petunjuk. Nah, hal yang terpenting yang ingin saya terangkan adalah kiat-kiat atau sebab-sebab yang akan mengantar seorang hamba menuju kepada petunjuk. Ya. Dan juga di akhir pembahasan insyaallah taala saya akan terangkan beberapa perkara yang harus dihindari oleh seorang hamba agar supaya tidak menghalanginya dari jalan petunjuk. Tidak menghalanginya dari jalan petunjuk. Hidayah di dalam pengertian syariat kita, sebagian para ulama memberi definisi untuknya bahwa dia adalah suluku tariqin yusilu ilal matlub. Hidayah adalah menempuh jalan yang mengantarnya kepada hal yang dia cari, hal yang dia tuntut. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah memberikan definisi bahwa hidayah ma'rifatul haqqi wal amalu bih. Mengenal kebaikan dan beramal dengannya. Mengenal kebaikan dan beramal dengannya. Iya. Ini definisi hidayah. Dia mengenal kebaikan dan beramal dengannya. Dia menempuh jalan yang mengantarnya kepada petunjuk, mengantarnya kepada apa yang dia cari. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu didapatkan dengan mengerjakan sebab-sebabnya. Iya. Dengan mengerjakan amalan-amalan yang dituntunkan dan disyariatkan. Karena itu Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha, wa ma ana 'alaykum biwakil." Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian kebenaran dari Rabb kalian. Iya. Kebenaran telah datang. Al-Quran telah diturunkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seluruh perkara agama ini. Kebenaran telah datang. Kemudian Allah firman, iya. "Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Siapa yang mengambil petunjuk, maka dia hanya memberi petunjuk untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang tersesat dari petunjuk, menyimpang dari petunjuk, dia hanyalah menyesatkan dirinya sendiri. Hanya menyesatkan dirinya sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini di ayat yang lain. "Man ihtada fa'innama yahtadi li nafsi, wa man dhalla fa'innama yadhillu 'alaiha." Siapa yang mendapat petunjuk, dia hanya mengambil petunjuk untuk dirinya. Dan siapa yang sesat dari hidayah, dari petunjuk, maka dia hanya menyesatkan dirinya sendiri. Ya. Baik, hidayah ini bisa bertambah. Bisa bertambah. Apabila seorang hamba melaksanakan sebab-sebab amalan-amalan yang menyebabkan hidayahnya bertambah. Karena itu Allah firman, وَيَزِيدُ الَّذِينَ سَدَوْ هُدَى. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, mereka bertambah petunjuk, bertambah hidayah. Dan Allah firman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, Allah menambah untuk mereka petunjuknya, hidayahnya, dan mereka diberikan ketakwaan. Mereka diberikan ketakwaan. Iya. Maka semakin seorang hamba berusaha dan berupaya, maka hidayah akan semakin sempurna ia mendapatkan. Kapan ia berjalan dan terus mengejar pintu hidayah, maka akan dibukakan pintu-pintu ketaatan yang lainnya. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّكُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kami akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kami. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka yang bersungguh-sungguh ya di dalam menjemput hidayah, Allah akan membukakan berbagai kebaikan untuknya. Maka demikianlah hidayah itu didapatkan dengan mengerjakan sebab-sebabnya. Ya, tidak tergambar seseorang itu mendapatkan hidayah ya dia hanya duduk di rumahnya, atau dia misalnya tidak melakukan aktivitas. Tidak tergambar seorang itu mendapat hidayah, malaikat datang menjemputnya, menarik tangannya ke masjid, menarik tangannya untuk berbuat kebaikan. Tapi seorang hamba, dialah yang mengupayakan bagaimana ia mendapatkan hidayah. Dan para rasul alaihissalam, mereka semuanya adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, mengantar hidayah kepada manusia, dan mereka sendiri mengamalkan hidayah tersebut. Mereka sendiri mengamalkan hidayah tersebut. Karena itu Allah sifatkan para nabi dengan sifat yang agung di dalam firman-Nya. Ulaika alladziina yusari'uuna fil khairaat wa yad'uunana raghaban wa rahaban wa kaanu lana khaashi'iin. Mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka berdoa, beribadah kepada kami, raghaban wa rahaban, dengan penuh rasa harapan, beribadah dengan penuh rasa takut. Mereka sangat mengharap pahala dari Allah, takut akan siksaannya. Dan mereka para nabi beribadah dalam keadaan khusyuk, ya, khusyuk peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini definisi hidayah dan penjelasan bahwa hidayah itu didapatkan dengan mengerjakan sebab-sebabnya. Sebelum saya uraikan sebab-sebab yang mengantar hamba kepada hidayah, saya ingin menjelaskan di sini bahwa manusia di dalam menyikapi hidayah terbagi tiga. Ada sebagian manusia, mereka dianggap sebagai golongan yang rasyid. Golongan yang rasyid mengenal hidayah dan beramal dengan hidayah. Nah, ada sebagian manusia dianggap sebagai golongan al-ghawil. Ya. Mereka mengenal hidayah tetapi tidak mengamalkannya. Dan ada sebagian manusia dari golongan ad-dallun. Ya. Ar-rasyid di atas petunjuk. Ghawil adalah orang yang menyimpang, dan ad-dallun adalah orang yang tersesat. Ya. Ini definisi tiga pembagian tersebut secara bahasa. Ar-Rasyid artinya dia mengenal hidayah dan mengamalkan hidayah. Karena itu para khulafa Nabi sifatkan mereka dengan khulafa Ar-Rasyidin, sebab mereka mengenal petunjuk dan beramal dengannya. Mereka mengenal petunjuk dan beramal dengannya. Adapun yang mengenal petunjuk, dia tahu petunjuk, tahu kebaikan, tetapi tidak mengamalkannya, maka mereka ini adalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang zalim, yang disebutkan di dalam Al-Quran, inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal zalim. Firman Allah kepada Iblis, wahai Iblis, sesungguhnya hamba-hambaku, ya, kamu tidak punya kekuatan untuk menyesatkan mereka, kecuali siapa yang mengikuti engkau dari kalangan al-zalim. Ini orang-orang yang kenal petunjuk tapi tidak mengamalkannya. Ini yang bisa disesatkan oleh Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاكُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Allah berfirman, bacakanlah kepada mereka, bacakan kepada mereka supaya mereka mengambil pelajaran. Berita orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Orang ini sampai kepadanya petunjuk. Dia mengenal ayat-ayat Allah. Tapi apa yang dia lakukan? Fansalakha minha. Dia menyimpang darinya. Dia menyimpang darinya. Apa yang terjadi saat dia menyimpang? Fa'atba'ahu syaitan. Maka syaitan pun mengikutinya. Fakana minal gawin. Maka orang tersebut pun tergolong kepada orang-orang yang gawin. Kemudian Allah mengingatkan, andai kata kami kehendaki, ya. Andai kata kami berkehendak, kami akan angkat derajat orang itu dengan ayat-ayat yang dia pelajari. Ya. Ini menunjukkan bahwa siapa yang menjemput jalan hidayah, mengamalkannya, Allah pasti akan mengangkat derajatnya. La rafa'nahu biha. Sungguh kami akan mengangkatnya dengan ayat-ayat itu. Ya. Tapi orang yang disebutkan tadi, ia berpaling. Walakinnahu akhlada ila al-ard. Akan tetapi dia ini terus merendah dan tiarap di bumi. Maka syaitan pun ia pun mengikuti hawa nafsunya. Maka orang yang seperti ini Allah perumpamakan perumpamaannya seperti perumpamaan anjing. Ya. Kenal hidayah tetapi tidak mengikutinya. Iya, maka ini golongan yang kedua, orang yang mengenal hidayah tetapi tidak mengamalkannya. Golongan yang ketiga dari golongan manusia adalah ad-dallun. Ini adalah orang yang tidak mengenal hidayah, tidak mengenal petunjuk. Karena dia tidak mengenal petunjuk, tentunya dia tidak bisa mengamalkannya, tidak bisa mengamalkannya. Walaupun dia beramal, maka dia akan beramal tanpa ilmu. Iya. Karena itulah mereka dianggap sebagai orang-orang yang dhalin, orang-orang yang tersesat. Fir'aun ketika berkata kepada Musa, saat Nabi Musa kembali setelah Nabi Musa alaihi salam melarikan diri dari kejaran Fir'aun, kemudian Nabi Musa dipilih Allah oleh Allah menjadi rasul, dibekali oleh ayat-ayat, dibekali oleh Allah dengan ayat-ayat dan tanda kenabian. Kemudian Nabi Musa diperintah untuk mendatangi Fir'aun. Ketika Nabi Musa mendatangi Fir'aun, Fir'aun berkata kepadanya, ya kamu sekarang datang kepada saya, mendakwai saya, padahal kamu telah melakukan perbuatanmu dahulu. Yaitu membunuh, tidak sengaja. Dan engkau termasuk orang yang mengingkari nikmat yang kami berikan. Maka Nabi Musa menjawab, fa'altuha idan wa ana min ad-dallin. Waktu itu saya mengerjakannya dan saya termasuk orang yang dhalin. Sebab waktu itu Nabi Musa tidak mengenal petunjuk, maka beliau pun tidak bisa mengamalkannya. Namun setelah Allah memberi hidayah, Allah mengangkat beliau menjadi rasul, beliau pun datang dan menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah kepadanya untuk didakwakan kepada Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengungkit nikmatnya kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman, wa wajadaka dallan fahada. Dan kami sebelumnya menemukan engkau Nabi Muhammad dalam keadaan tersesat. Kemudian kami berhidayah kepadamu. Kami berhidayah kepadamu. Perhatikan. Ini penjelasan nikmat. Ya. Jadi surah Ad-Duha, kita semua menghafalnya. Dan surah ini Allah menyebutkan nikmatnya kepada nabinya agar supaya beliau selalu menceritakan nikmat-nikmat tersebut. Ya. Dan mensyukuri nikmat Allah. Dan salah satu nikmat yang Allah ingatkan bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal petunjuk. Beliau tidak mengenal apa itu iman, tidak mengenal apa itu Alkitab. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada beliau. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah menemukan engkau dalam keadaan tersesat, lalu Allah memberikan hidayah kepadamu. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab wal iman, walakin ja'alnaka nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad cahaya dari ruh dari perintah kami. Kamu sebelumnya tidak mengenal apa itu Alkitab, tidak mengenal apa itu Al-Quran. Kamu sebelumnya tidak mengenal apa itu iman. Tetapi kami jadikan ia sebagai cahaya. Engkau, kami memberi hidayah dengannya. Siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan engkau Nabi Muhammad setelah mendapat hidayah, engkau bisa menunjuki manusia menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Maka hidayah ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya selalu kita ingat. Iya. Siapa yang diberi hidayah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Dan siapa yang jauh dari hidayah, maka sungguh dia telah luput dari kebaikan yang bisa mengantar kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Kemudian di sini saya juga ingin mengingatkan bahwa para ulama menyebutkan pembagian-pembagian hidayah. Ada yang menyebutkan bahwa hidayah terbagi dua. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas jalan. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas jalan. Setiap manusia memerlukan dua hidayah. Hidayah yang pertama, hidayah menuju kepada jalan. Manusia ini disebutkan dalam sebagian hadis, semuanya dalam kegelapan. Kemudian Allah memberikan hidayah, cahaya. Siapa yang terkena oleh cahaya ini, dia yang mendapatkan hidayah. Maka siapa yang mendapatkan hidayah, mendapat cahaya, dia akan diantar menuju kepada jalan Islam. Karena itu keislaman itu adalah hidayah yang Allah telah berikan kepada kita sehingga kita berada di atas jalan Allah. Jadi seorang yang telah menjadi muslim artinya dia telah memperoleh hidayah menuju kepada jalan. Ini hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua, setelah dia berada di atas jalan Islam, dia perlu hidayah yang kedua, yaitu hidayah untuk menempuh jalan. Hidayah untuk menempuh jalan. Setelah dulunya dia di kegelapan, dia mencari jalan, Allah berikan petunjuk kepada jalan. Dia sudah sampai ke jalan petunjuk. Begitu tiba di jalan petunjuk, maka jalan petunjuk ini sebenarnya lurus. Jalan petunjuk ini adalah jalan yang terang. Ya. Namun di samping kanan dan kiri jalan petunjuk ada jalan-jalan kesesatan. Ada jalan-jalan yang syaitan berada di atasnya menyuruh manusia keluar dari jalan petunjuk. Karena itu dia perlu hidayah yang kedua agar supaya dia kokoh di atas jalan dan dia sangat melihat jalan yang dia tempuh, jalan Islam, tidak menoleh ke kanan dan tidak pula menoleh ke kiri. Hidayah yang kedua inilah hidayah seorang hamba mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengenal rincian syariat Islam, kedetailan agama, sehingga dia melihat rambu-rambu di jalan. Dia mengenal jalan di kanan dan kiri yang menyesatkan, supaya dia tinggalkan, dia tidak berlalu di jalan tersebut. Maka siapa yang mendapatkan dua jalan ini, dua hidayah ini, maka sungguh dia adalah orang yang sangat beruntung. Ini pembagian hidayah ditinjau dari satu sisi. Dan di sisi lain, sebagian para ulama ada yang membagi hidayah menjadi empat. Sebagian para ulama ada yang membagi hidayah menjadi empat. Hidayah yang pertama adalah hidayah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk sehingga bisa tegak kehidupan mereka di dunia. Dan ini hidayah disebut dengan nama hidayah umum. Hidayah bersyarikat di dalamnya jin dan manusia, muslim dan kafir. Allah berfirman, "Sabbih isma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada." Pujilah nama Rabbmu yang maha tinggi, yang menciptakan kemudian menyempurnakan penciptaan, yang menakdirkan kemudian memberi hidayah. Jadi Allah mencipta, kemudian menyempurnakan penciptaan makhluk. Allah menetapkan takdir, kemudian memberi hidayah kepada setiap orang pada apa yang Allah takdirkan, pada apa yang Allah takdirkan. Maka inilah hidayah umum. Hidayah umum yang seluruh makhluk perlu pada hidayah ini. Siapa yang tidak mendapat dari hidayah umum ini, tidak mungkin dia hidup di atas muka bumi. Hidayah jenis yang kedua adalah hidayah al-bayan wa-dilalah. Hidayah penjelasan dan petunjuk. Hidayah penjelasan dan petunjuk. Ini hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada lisan Rasulnya. Hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran. Hidayah yang orang-orang yang mengikuti para nabi dan para rasul, ulama yang mengikuti para nabi dan para rasul, mengajak manusia, menunjuki manusia dari jalan tersebut. Iya. Nabi Muhammad memberi hidayah dalam artian beliau memberikan penjelasan, memberikan petunjuk menuju kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para nabi dan para rasul. Iya. Allah berfirman, wa amma thamudu pada fahadainahum fastahabbul ama ala al-huda. Adapun kaum Samud, kami sudah memberikan hidayah, maksudnya sudah jelaskan jalan, sudah terangkan jalannya, tetapi mereka lebih cinta kebutaan di atas petunjuk, lebih cinta kebutaan daripada petunjuk. Iya. Baik, ini hidayah jenis kedua. Kemudian hidayah jenis ketiga adalah hidayah taufik wal ilham. Hidayah taufik dan ilham. Ya. Ini hidayah yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menamakan dirinya dengan nama Al-Hadi. Allah yang maha memberi petunjuk. Ya. Rasulullah mendakwai pamannya, mengajak pamannya Abu Thalib untuk masuk ke dalam Islam. Nabi menerangkan, menjelaskan, tapi Abu Thalib tetap berada di atas kekafiran. Sebab ilham, hidayah yang seperti ini, itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah berfirman kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Ya. Ini di sini maksudnya tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa memberi hidayah ilham. Hidayah ilham. Ya. Ini sengaja ya, saya terangkan supaya jangan kita bingung ketika membaca ayat. Ada ayat Nabi katakan, wa inna kala tahdi ila siratul mustaqim, engkau Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah ke jalan yang lurus. Di ayat yang lain Allah berfirman, engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Yang tidak mengenal pembagian hidayah ini akan bingung membaca ayat. Yang pertama dinafikan hidayah, yang kedua, yang pertama Allah tetapkan hidayah, Nabi Muhammad memberi hidayah, dan yang kedua Allah tiadakan, ya, Allah nafikan Nabi Muhammad beri hidayah. Maka setelah kita mengetahui pembagian hidayah, maka akan hilang kebingungan ini. Ya. Karena di ayat yang pertama engkau Nabi Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus, ini hidayah jenis apa? Ya. Hidayah jenis yang kedua, yaitu memberi penjelasan dan apa? Keterangan. Dan itu tugas para nabi. Adapun firman Allah, engkau tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, kepada siapa yang engkau cintai, ini hidayah jenis yang ketiga. Ini yang dinafikan dari Nabi Muhammad. Hidayah taufik dan ilham. Sebab seorang masuk Islam, dia menerima keislaman, ya, mendapatkan ilham masuk Islam, itu semata milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hidayah jenis yang keempat adalah hidayah pada hari akhirat. Hidayah pada hari akhirat. Ketika seorang menghadap kepada Allah, ya, semuanya ada hidayah bagi penduduk sorga, mereka mendapat hidayah menuju kepada sorga. Dan bagi penduduk neraka juga mendapat hidayah menuju kepada neraka. Menuju kepada neraka. Penduduk sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, innal ladhina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Rabb mereka akan memberikan hidayah kepada mereka dengan keimanan mereka. Yang hidayah ini akan mengantar mereka kepada sorga-sorga yang penuh dengan kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan hidayah. Demikian pula orang kafir. Allah berfirman, "Ushurul ladina zalamu wa azwajakum wa ma kanu ya'budun rahduhum ila siratil jahim." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim itu. Kumpulkan pula istri-istri, pasangan-pasangan mereka yang melakukan kezaliman, beribadah kepada selain Allah. Kumpulkan mereka dan kumpulkan segala yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Kemudian berilah hidayah kepada mereka menuju kepada neraka. Di penduduk neraka menuju kepada neraka. Penduduk surga menuju kepada surga. Karena itu sangat penting kita memahami makna hidayah ini. Apalagi kita merenungi firman Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan kita setiap kali membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Yang kata memberi hidayah, artinya ya Allah, tetapkan saya di atas hidayah. Karena dalam bahasa Arab itu, permohonan ada dua macam. Ada permohonan atas sesuatu yang dulunya dia belum miliki. Dia bermohon supaya diberi. Dan ada permohonan dalam bahasa Arab akan sesuatu dia sudah miliki. Kalau dia memohon, itu artinya dia memohon tambahan atau memohon dikokohkan di atasnya. Ya. Maka tatkala dia, seorang mukmin berkata ihdina, ini artinya dia memohon supaya dikokohkan di atas hidayah. Dan agar supaya ia ditunjuki pintu-pintu hidayah yang lainnya. Sebab jalan-jalan menuju kepada hidayah sangat banyak. Dan dia perlu kepada jalan-jalan tersebut. Karena itu hendaknya dia selalu mohon, ihdina as-siratal mustaqim. Berilah hidayah kepada kami, berilah petunjuk kepada kami menuju kepada as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. As-sirat di sini adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah jalan yang sisi, jalan yang tidak tampak. Dia adalah kebenaran. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan Islam, jalan keimanan, jalan kebenaran. Jalan kebenaran ini tidak tampak oleh panca indera, tapi kita semua mengetahui apa jalan yang lurus itu, apa Islam itu. Maka kita mohon supaya ditunjuki jalan yang lurus. Ini makna as-sirat yang pertama. Dan mana yang kedua, penafsiran yang kedua, ada yang menafsirkan as-sirat bermakna jembatan, jalan yang akan dilalui oleh setiap manusia kelak di kemudian hari. Yaitu jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahannam. Ini juga dinamakan as-sirat. Dan dia adalah sebuah jalan. Ya Allah telah bersumpah, setiap manusia yang hidup, siapapun dia harus melalui jembatan tersebut pada hari kiamat. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali ia pasti mendatangi jembatan, jalan di atas neraka jahannam itu. Itu adalah sebuah kepastian dari Rabbmu yang tidak bisa berubah. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang zalim, mereka akan jatuh di dalamnya dalam keadaan berlutut. Iya. Jadi ini jembatan di atas neraka jahannam. Jembatan di atas neraka jahannam ini jangan dibayangkan seperti jembatan Suramadu Zana. Ini adalah jembatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. sangat licin, sangat licin. Jembatan yang di tengah-tengahnya ada duri-duri besar seperti jangkar-jangkar, menyambar-nyambar. Kira-kira siapa yang bisa melewatinya? Siapa yang bisa melewati jembatan ini? Para nabi berada di ujung jembatan. Mereka berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkan. Semua manusia akan melaluinya. Penduduk surga maupun penduduk neraka. Penduduk neraka tidak akan bisa lewat, langsung jatuh dalam neraka. Sebab di bawah jembatan neraka jahannam. Penduduk surga, setelah melewati jembatan, di seberangnya adalah surga. Iya. Maka manusia melewatinya sesuai dengan kadar amalannya di dunia. Kadar amalan solehnya di dunia. Dia menyelamatkannya. Apabila amalan solehnya, amalan yang sangat baik, maka Nabi menceritakan ada melewatinya seperti kilat. Ada melewatinya seperti angin. Ada melewatinya seperti orang yang menunggangi kuda. Ada melewatinya seperti orang yang berlari. Ada melewatinya seperti orang yang berjalan. Ada melewatinya dalam keadaan merangkak. Dan yang tidak bisa melewatinya, di bawahnya dalam neraka jahannam wa'iyadzubillah. Karena itu, perhatikan dua makna. As-sirat al-mustaqim. Dan ini memberikan pengaruh yang sangat indah. Kehusyukan yang luar biasa. Bagi seorang hamba yang membaca surah Al-Fatihah. Tatkala dia membaca, ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan dia kehendaki permohonan jalan yang lurus dua-duanya. Jalan kebenaran di dunia dan di akhirat. Dan diberi petunjuk untuk melewati jembatan di atas neraka jahannam. Iya. Dan kita diperintah untuk memohon hidayah tersebut. Maka ini tingkatan-tingkatan hidayah. Pembagian-pembagian hidayah. Yang harus diketahui bahwa untuk mendapatkan hidayah ada sebab-sebab. Ada amalan-amalan. Iya. Yang disyariatkan. Ada jalan-jalan yang dituntunkan. Di mana jalan ini mengantar seorang hamba kepada hidayah. Siapa yang berada di atasnya, maka mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya akan menerangkan secara global beberapa jalan, beberapa sebab yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab yang saya akan terangkan, saya akan berikan pendalilannya dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pertama, dan ini yang terutama dari siapa yang ingin mendapatkan hidayah adalah dia memurnikan ibadahnya kepada Allah. Dia mentauhidkan Allah, beribadat hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Meninggalkan segala bentuk perbuatan mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Ya. Jadi ini dua hal. Memurnikan ibadah dan menghindari kesyirikan. Ya. Dan dua hal ini adalah misi diutusnya para nabi dan para rasul. Setiap nabi dan rasul, misi utama dari dakwah mereka adalah untuk menanamkan kepada manusia bahwa yang diibadahi hanyalah Allah. Dan segala yang diibadahi selain Allah itu adalah kebatilan, adalah kesyirikan yang harus dijauhi. Misi dakwah inilah yang menyebabkan para rasul mendakwahi umatnya, yang menerima-menerima dan yang menolak. Ini yang menjadi sebab pertikaian antara para nabi dengan kaum mereka. Yaitu memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Allah menjelaskan bahwa siapa memurnikan ibadahnya kepada Allah pasti dijamin untuknya hidayah. Allah menerangkan di surah Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman. Perhatikan makna beriman. Yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Walam yalbisu imanakum bidhulmin. Dan dia tidak pernah menodai keimanannya dengan perbuatan kezaliman. Perbuatan kesyirikan. Sebab syirik adalah kezaliman yang paling besar. Di ayat yang lain di surah Luqman, Allah berfirman, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka mana ayat orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, Allah jamin mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Ya. Jadi jalan hidayah yang pertama adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dasar utama. Sebab siapa yang keluar dari dasar utama ini, yang mempersekutukan Allah dalam ibadah, dia berdoa misalnya kepada Allah di masjid. Tapi kalau kena suatu musibah, dia datang ke kuburan minta kepada penghuni kubur. Maka ini mempersekutukan Allah dalam ibadah. Sebab doa adalah ibadah. Tauhid memurnikan ibadah, dia berdoa hanya kepada Allah. Kapan dia berdoa kepada Allah dan berdoa juga kepada penghuni kubur, ini artinya dia mempersekutukan Allah dalam ibadah. Dan itulah kesyirikan. Dan kesyirikan ini adalah kebinasaan yang sangat dahsyat bagi seorang hamba. Hal yang menjamin kehancurannya di dunia dan di akhirat. Tidak mungkin dia akan mendapatkan keberuntungan. Di akhirat kelak dia adalah penduduk neraka kekal di dalamnya. Bagi siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Karena Allah tidak ridha ada ibadah diberikan kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki dari manusia mereka beribadah hanya kepada Allah. Ya. Langsung memohon kepada Allah. Tidak ada perantara-perantara. Allah tidak ridha dipersekutukan tidak dengan para nabi, tidak pula dengan para malaikat, tidak pula dengan orang-orang salih yang lainnya. Allah berfirman, "Wa annal masajid lillah, fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid bisa bermakna rumah ibadah, dan masjid bisa bermakna anggota tubuh yang dipakai sujud. Masjid-masjid, peribadatan-peribadatan, semuanya hanya milik Allah. Maka jangan sekali-sekali kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Dia salat hanya untuk Allah. Dia mengeluarkan zakat ikhlas karena Allah. Dia berpuasa karena Allah. Menunaikan haji semata-mata karena Allah. Dia bernadar hanya untuk Allah. Dia menyembelih hanya kepada Allah. Dia berharap hanya kepada Allah. Dia takut hanya kepada Allah. Dia bertawakal hanya kepada Allah. Dia mohon perlindungan, memohon pertolongan, beristighatsah semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan tauhid. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu." Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya adalah untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Wabidzalika umirtu, demikian saya diperintah, dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siapa yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka bersiaplah untuk menuai kehancuran. Iya. Bersiaplah untuk menuai berbagai azab dan berbagai kecelakaan. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah, iya, mereka ini tidak akan diampuni dosanya. Tidak akan diampuni dosa kesyirikannya apabila meninggal dalam keadaan belum bertobat. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dosa kesyirikan sama sekali tidak diampuni. Ini bagi siapa yang meninggal dan belum bertobat. Adapun kalau sebelum meninggalnya dia bertobat, Allah mengampuni segala dosa. Orang yang berbuat kesyirikan, syirik akbar, ia kekal di dalam neraka waliyadz billah. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah mengharamkan baginya surga, tempat tinggalnya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Orang yang berbuat syirik akbar, walaupun di dunia ini dia salat 5 waktu, tidak pernah ketinggalan salat 5 waktunya. Tidak pernah ada salat sunnahnya yang luput. Walaupun dia mengeluarkan zakatnya sebanyak 5 gunung emas. Walaupun dia berpuasa setiap tahunnya, tidak pernah ketinggalan puasa sunnahnya. Walaupun dia haji setiap tahunnya, kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan berbuat syirik akbar, amalannya tidak akan berguna. Allah ibaratkan amalan mereka di dalam firman-Nya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan tersebut bagikan debu yang berterbangan, tidak dianggap karena perbuatan kesyirikan. Karena perbuatan syirik akbar. Ya. Nah, orang yang berbuat kesyirikan itu adalah kehancuran untuk dirinya. Allah berfirman, "Wa may yushrik billah faka'annama kharra minas samaa' fatahtathuhu at-thayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, seakan-akan dia itu jatuh dari langit, lalu ia disambar oleh burung atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Perhatikan bagaimana kehancuran di atas kehancuran yang menimpa seorang hamba tatkala ia berbuat kesyirikan. Dan kesyirikan ini ancaman untuk dirinya, ancaman untuk keluarganya, ancaman untuk masyarakatnya, bahkan ancaman untuk alam semesta. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa qalu takhadha ar-rahman walada laqad ji'tum syai'an idza takadu as-samawati yatafattarna min وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Mereka berkata, Allah memiliki anak. Ini ucapan orang-orang kafir. Orang Yahudi berkata, Uzair anak Allah. Orang Nasrani berkata, Al-Masih anak Allah. Kaum musyrikin di masa Nabi berkata, para malaikat anak-anak perempuan Allah. Perhatikan ucapan kesyirikan, ucapan kekufuran ini. Allah berfirman, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat mungkar. Hampir saja langit itu terbelah karenanya. Hampir saja langit itu pecah karenanya. Dan hampir bumi terbelah karena ucapan itu. Dan hampir gunung runtuh karena ucapan itu. Perhatikan perbuatan kesyirikan. Bagaimana dampaknya, pengaruhnya terhadap alam semesta. Bagaimana sikap langit, sikap bumi, pegunungan, gunungan, semuanya adalah ancaman apabila kesyirikan tersebut terjadi. Ya. Karena itulah turunnya musibah dan malapetaka adalah hal yang wajar. Tatkala manusia itu memang mereka sendiri yang mengundang datangnya musibah dan malapetaka. Mereka sendiri yang mengundang datangnya musibah dan malapetaka. Melempar sesajian untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Ini semuanya dari bentuk memalingkan ibadat kepada selain Allah. Bentuk dari kesyirikan. Maka wajar kalau musibah dan petaka datang. Karena memang manusia-manusia itu sendiri yang mengundang datangnya musibah dan malapetaka. Maka ini sebab yang paling utama dan paling pertama bagi siapa ingin mendapatkan hidayah. Yaitu dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini sebab yang pertama dari sebab yang menyebabkan yang akan mengantar seorang hamba ke jalan hidayah. Sebab yang kedua yang mengantar seorang hamba kepada jalan hidayah adalah dia melaksanakan segala perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kemudian meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Sebab yang kedua. Setiap perintah dalam agama, larangan di dalam syariat, dia pasti sangat mengindahkannya. Perintah dilaksanakan, larangan dia tinggalkan. Ya. Apabila dia melakukan hal ini, selalu menjaganya di atas hal ini, ya, dalam kesehariannya melaksanakan perintah meninggalkan larangan, maka ini adalah jalan, termasuk jalan utama mengantar seorang hamba kepada hidayah. Allah berfirman, menjamin orang-orang yang melaksanakan perintah diantar kepada pintu hidayah. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa idhan la'atainakum min ladunna ajran azimah wa lahadainakum siratan mustaqimah. Andai kata mereka itu mengerjakan apa yang diperintah kepada mereka, ya, jadi beramal dengan apa yang diperintah. Andai kata mereka beramal dengan apa yang diperintah, lakana khairan lahum, pasti itu yang paling baik untuk mereka. Anggaplah banyak kebaikan itu, ya, maka ini Allah telah jamin ini yang paling baik untuk mereka. Tidak lagi lebih baik darinya. Yang pertama, dari kebaikan beramal dengan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Kebaikan yang kedua yang dia dapatkan, wa asyadda tasbita, dan hal tersebut adalah hal yang paling mengokohkan kedudukannya di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau dia punya kedudukan, Allah memberikan kepadanya nikmat, Allah memberikan kepadanya kebaikan, maka dengan mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangannya, ini akan menjamin seorang hamba dikokohkan di atas nikmat itu. Dan diberikan kedudukan di atas muka bumi. Wa asyadda tasbita. Kemudian yang ketiga, dari kebaikannya Allah berfirman, wa idzal la'atainakum min ladunna ajran 'azima. Dan kalau dia sudah seperti itu, pasti kami akan memberikan untuknya pahala yang sangat besar dari sisi kami. Kemudian yang keempat, wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan pasti kami akan beri hidayah kepadanya, menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Diberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Karena itulah hadirin kaum muslimin dan muslimat, hidup ini adalah sementara. Semua dari kita, ya, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua dari kita adalah penyelana di muka bumi ini. Orang-orang yang asing dan semuanya akan melanjutkan perjalanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah hakikat yang wajib kita sadari dan harus selalu berada di dalam sanubari. Allah mengingatkan makna ini dalam banyak ayat. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Thumma ilaina turja'un. Kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Dan Allah mengingatkan, walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna min sa'atin wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya masing-masing. Kalau ajalnya sudah dapat, kalau ajalnya sudah datang, maka tidak bisa dia kedepankan, tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat. Dan Allah berfirman, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di manapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dia bersabda, "Kuntid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu adalah orang yang asing atau orang yang sekedar berlari. Iya. Ini hakikat dari kehidupan kita. Semua dari kita akan menghadap kepada Allah. Dan di hari akhirat yang ada adalah hisab. Tidak ada amalan. Tidak ada lagi kesempatan beramal. Ingin beramal, sekarang waktunya. Hari ini tidak ada hisab. Ini adalah tempat beramal. Siapa yang ingin bergembira pada hari kiamat, ya, menyaksikan nikmat Allah dan kebaikan Allah untuknya, maka hendaknya dia menyiapkan amalan salih. Menyiapkan amalan salih. Allah mengingatkan di dalam hadis qudsi, ya ibadi, innama hiya a'malukum wahtiha thumma wattikum iyaha, faman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghaira dalika fala yalumanna illa nafsa. Wa sekalian hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Saya hitung dengan sangat detailnya. Kemudian saya sempurnakan pembalasannya. Siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya, hendaknya dia memuji Allah. Siapa yang mendapatkan selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ini adalah kesempatan. Dunia ini adalah tempat beramal. Kalau bukan untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan, untuk apa kita hidup? Dan apa bekal yang akan kita bawa ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan setiap saat dari kehidupan ini? Akan dihisab setiap amalan dari kehidupan ini. Apa yang kita akan jawab tatkala kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, hari yang penuh dengan kengerian itu? Iya. Dan hendaknya selalu diingat bahwa ini adalah pintu hidayah. Beramal, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nah, untuk pintu hidayah ini perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Ya. Sebab siapa ingin surga, hendaknya dia ada kesabaran untuk mendapatkan surga tersebut. Siapa ingin dinikahkan dengan bidadari, maka dia harus membayar maharnya. Ya. Dan maharnya adalah dia menyiapkan amalan salih di muka bumi ini. Menyiapkan amalan salih di muka bumi ini. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Ad-dunya ya, kata beliau, huffatil jannatu huffatil naru bisyahwat, huffatil jannatu bil makari wa huffatil naru bisyahwat." Sungguhnya surga itu diitari dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Jalan menuju surga kadang ada rintangan, kadang ada hal-hal yang jiwa kadang berat melakukannya, yang malas mengerjakannya. Tapi demikianlah surga. Perlu upaya, perlu usaha, harus ada kesabaran. Surga diitari dengan hal yang tidak menyenangkan. Dia ingin mendapatkan surga, dia jaga sholat lima waktunya di masjid. Saat dia tidur waktu sholat, dia datang ke masjid. Dia ingin mendapatkan surga, dia di waktu dingin pun berwudu. Ya, untuk menunaikan sholat. Ingin mendapatkan surga, di bulan Ramadan dia berpuasa. Ingin dia mendapatkan surga, kalau memang hartanya ada zakat yang harus dia keluarkan. Kadang hal-hal tersebut tidak disenangi oleh jiwa. Tapi demikianlah jalan menuju kepada surga. Sebaliknya neraka, diitari dengan syahwat. Hal-hal yang menggiurkan, hal-hal yang mengajak, dan seorang berhasrat melakukannya. Maka diperlukan kesabaran. Seorang beramal di dalam menjalankan perintah dan bersabar di dalam meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Ini sebab yang kedua dari sebab hidayah. Ya. Dari sebab yang mengantar seorang hamba menuju kepada hidayah. Sekali lagi, yaitu dengan menjalankan perintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Kemudian sebab yang ketiga yang mengantar seorang hamba kepada pintu hidayah adalah ia selalu bertobat. Selalu kembali kepada Rabbnya. Bertobat dan kembali kepada Rabbnya. Kata kembali kepada Allah, ini mengandung banyak makna. Dia kembali kepada Allah, seakan-akan dia tadinya lepas. Keluar dari apa yang dituntunkan, dia kembali kepada Allah. Dia kembali kepada apa yang dituntunkan. Dia tadinya berbuat dosa, dia kembali dengan bertobat. Dia jatuh dalam kesalahan, dia kembali dengan beristighfar. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah terangkan bahwa ini adalah pintu hidayah. Allah berfirman, "Qul innallaha yahdi may yasha wa yahdi ilayhi man anab." Katakanlah, sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah memberi hidayah, katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dan sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada siapa yang selalu kembali kepadanya. Ya. Jadi Allah memberi hidayah kepada siapa? Yang selalu kembali bertobat kepadanya. Ya. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib." Allah memilih siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah memberi hidayah kepada mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inabah. seorang kembali kepada Allah. Seorang terlalu menghisap dosa dan kesalahannya. Namanya manusia yang hidup di muka bumi ini tidak ada yang lepas dari kekurangan. Tidak ada yang lepas dari kesalahan. Tidak ada yang lepas dari kesalahan. Maka sebagai seorang hamba yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan, hendaknya dia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada-Nya. Iya. Ini semuanya berapa sebab? Sudah tiga. Memurnikan ibadah kepada Allah. Yang kedua apa? Ya, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang ketiga, ya, selalu kembali kepada Allah dan bertobat. Tiga hal ini pernah disebutkan di dalam sebuah ayat. Tiga hal sekaligus diterangkan di dalam sebuah ayat atau di dalam dua ayat di surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jatanabu taghuta ayyabuduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Allah berfirman, orang-orang yang menjauhi peribadatan kepada tagut, segala yang diibadahi selain daripada Allah, ini memurnikan ibadah, ya. Kemudian orang-orang yang selalu bertobat kembali kepada Allah, lahumul bushra, untuk mereka kabar gembira, fabashshir ibad, maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Alladzina yastami'una al-qawla, orang-orang yang mendengarkan ucapan, fayattabi'una ahsana, lalu dia mengikuti yang terbaiknya, yaitu dia beramal setelah mengetahui. Maka ini tiga hal sekaligus dikumpulkan. Kemudian Allah firman, ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah beri hidayah kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka inilah orang-orang yang mempunyai hati. Orang-orang yang mempunyai hati mempunyai pikiran. Iya. Sebab orang yang punya hati punya pikiran, hati dan pikirannya akan mengantar dia kepada hal yang baik. Hal yang membawa manfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Mencegah darinya hal yang bisa membahayakannya. Mencegah darinya hal yang bisa membahayakannya. Maka ini tiga sebab. Dari sebab yang menyebabkan seorang hamba atau mengantar seorang hamba ke jalan hidayah. Kemudian sebab yang keempat. Sebab yang keempat adalah berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menjamin siapa yang berpegang teguh kepada-Nya, kepada agamanya, maka dia pasti diberi hidayah. Allah berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Siapa, barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, dia berpegang teguh kepada Allah, itu berpegang teguh dalam beribadah kepada Allah, berpegang teguh terhadap agamanya, maka sungguh dia diberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Dia diberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina amanu billah wa atafamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima." Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan selalu berpegang teguh kepada-Nya, maka Allah akan memasukkan mereka di dalam rahmat-Nya. Allah akan memasukkan mereka di dalam keutamaan-Nya. Dan Allah akan memberi petunjuk kepada mereka menuju jalan hidayah, menuju kepada jalan yang lurus. Ya, perhatikan ya, tiga keutamaan. Bagi siapa yang beriman dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berpegang teguh kepada Allah adalah dengan ia berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud berpegang teguh kepada Allah. Adapun Al-Qur'anul Karim, Allah telah terangkan siapa yang berpegang teguh dengannya, maka Al-Qur'an ini akan memberi hidayah kepadanya. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi hidayah kepada sesuatu yang paling lurus, kepada jalan yang paling lurus. Dan Al-Qur'an ini memberi kabar gembira kepada kaum mukminin yang beramal saleh, bahwa untuk mereka pahala yang sangat besar. Iya. Maka berpegang dengan Al-Quran itu adalah jalan keselamatan, jalan menuju kepada hidayah. Demikian pula berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati." Saya meninggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara ini. Tidak akan tersesat artinya apa? Dia dijamin di atas hidayah. Dijamin di atas hidayah. Apa dua hal ini? Kitab Allah dan sunnahku. Kitab Allah dan sunnahku, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Allah jamin tidak akan disesatkan, artinya tetap dijamin di atas petunjuk dan dia tidak akan sengsara, akan selalu diberikan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian untuknya. Iya. Dan ini ya adalah hal yang hendaknya selalu kita ingat. Karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, kebaikannya tidak terhingga. Kebaikannya tidak terhingga. Manfaatnya bagi seorang hamba sangatlah besar. Kemudian sebab yang kelima, dan sebab yang mengantar seorang hamba kepada hidayah adalah dia menuntut ilmu agama. Dia mempelajari ilmu agama. Dan ini termasuk inti segala sesuatu. Sebab seluruh pintu hidayah tidak mungkin dia ketahui kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Karena itu ilmu agama di dalam Al-Quran dibahasakan dengan banyak bahasa. Kadang dibahasakan dengan bahasa hidayah, bahasa petunjuk. Kadang dibahasakan dengan bahasa al-mubin, keterangan. Kadang dibahasakan dengan bahasa cahaya. Ya. Dan banyak pembahasan untuk ilmu agama. Sebab ilmu agama ini manfaatnya sangat besar bagi umat di dalam meraih kebaikannya di dunia dan di akhirat. Ya. Karena itulah siapa yang ingin selalu berada atas hidayah, hendaknya ia memberikan waktu yang baik, penghormatan yang baik untuk ilmu agama. Ya. Diangkat kejahilan dari dirinya, diambil dari ilmu agama apa yang merupakan bekal baginya di dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Di dalam menjalani ujian, di dalam menjalani ujian di dalam kehidupan ini. Hendaknya kita selalu mengingat apa yang saya telah uraikan, bahwa kita semua tidak ada yang kekal di dunia ini. Pasti akan menghadap kepada Allah. Akan menghadap kepada Allah. Jadi kita ini ibaratnya adalah orang yang musafir, orang yang berjalan menuju kepada negeri akhirat. Menuju kepada negeri akhirat. Orang yang ingin menuju ke negeri akhirat, ada jalan yang harus dia tempuh. Jalan yang dia tempuh ini, hidayah ini dia bisa lihat dengan cahaya ilmu agama yang meneranginya. Maka semakin kuat ilmu agamanya, maka akan semakin kuat cahaya yang menjelaskan jalan kebaikan ini di depannya. Semakin kuat ilmu agamanya, maka akan semakin kuat ia mengenal jalan-jalan petunjuk dan mengenal jalan-jalan yang bisa menyesatkannya dari petunjuk, mengeluarkannya dari petunjuk. Ya. Maka ini bekal yang sangat utama yang harus diingat. Kemudian selain daripada itu harus ada kekuatan amalan. Dari apa yang telah disebutkan dari amalan, harus ada kekuatan amalan. Karena orang yang berjalan walaupun cahaya terang di depannya, tapi kalau dia malas berjalan, tidak ada semangat, tidak ada kekuatan beramal, maka ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya tidak bermanfaat. Maka harus ada dua kekuatan yang dimiliki bagi siapa ingin berjalan ke negeri akhirat. Kekuatan yang pertama, kekuatan ilmiah, yaitu kekuatan ilmu agama. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan amaliyah, kekuatan dia beramal dengan ilmu agama yang dia ketahui. Ini dua kekuatan yang menjamin hidayah bagi seorang hamba. Kemudian sebab yang berbicara tentang ilmu agama ini pembahasan yang luas ya. Pembahasan yang sangat luas. Karena manfaat dan kebaikan ilmu di dalam memperbaiki diri, ya, di dalam memperbaiki keluarga, di dalam memperbaiki masyarakat, manfaat ilmu, di dalam mengatur tatanan manusia, menciptakan kedamaian, keamanan, manfaat ilmu, di dalam mewujudkan kebersamaan, mewujudkan kebahagiaan, sangatlah banyak dan beraneka ragam. Para ulama menjelaskan dari keutamaan ilmu berpuluh-puluh sisi, beratus-ratus sisi. Dari ulayan dalil, dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ulama kadang memperbandingkan antara ilmu dan harta. Ya. Dari sisi manfaatnya, mereka sebutkan puluhan sisi perbandingan yang menunjukkan keunggulan ilmu agama. Di mana ilmu agama ini selalu menjaga pemiliknya. Adapun harta dia dijaga oleh pemiliknya. Tapi ilmu agama dia tidak dijaga. Dia menjaga pemiliknya. Dia menjaga pemiliknya. Ilmu agama selalu mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya. Tapi harta belum tentu seperti itu. Belum tentu seperti itu. Maka banyak sekali dari kebaikan ilmu agama yang hendaknya sering kita ingat dan kita jadikan di dalam apa namanya kehidupan ini sebagai patokan dasar bahwa kita hidup untuk belajar dan menambah pengetahuan agama. Dan hendaknya kita mengetahui. Kadang sebagian kaum muslimin, masya Allah, dia rajin sholat sunnah, semangat menunaikan sholat malam, gemar melaksanakan puasa. Dia anggap bahwa amalan kebaikan, ibadah-ibadah hanyalah itu. Dia tidak mengerti bahwa ilmu agama, pahala dan ibadahnya lebih utama daripada itu semua. Dari hal-hal yang sifatnya sunnah muakkadah. Sebab ilmu agama yang sifatnya sunnah itu lebih utama dari sholat malam, lebih utama dari sholat nawafil, bahkan lebih utama dari jihad yang sifatnya sunnah, bukan wajib. Inilah mempelajari ilmu, kebaikannya dan manfaatnya. Karena itulah, di dalam Al-Quran dituntunkan dan dianjurkan untuk mempelajari ilmu dari berbagai sisi tuntunan. Kemudian, sebab yang keenam, dari sebab yang bisa mengantar orang hamba menuju kepada pintu hidayah, adalah dia mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikhlaskan ibadah. Dan keikhlasan ini akan membantu seorang hamba sehingga dibukakan untuknya pintu hidayah dan dia dijaga di atas pintu hidayah. Kapan keikhlasan lenyap, maka akan hilang hidayah tersebut dan dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Inginkah kalian kami beritakan tentang orang yang paling merugi amalannya adalah orang yang usahanya di muka bumi ini hilang sirna padahal dia menyangka bahwa dia sudah berbuat baik. Perhatikan ya, bagaimana amalannya hilang? Karena tidak ada keikhlasan. Tidak ada keikhlasan. Ya. Maka hidayah itu tidak mungkin dia dapatkan tanpa ada keikhlasan. Tanpa ada keikhlasan. Dan keikhlasan ini dari perkara yang sangat dijaga. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى. Tidaklah mereka diperintah. Kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Hunafa sebagai orang-orang yang kokoh di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Ya. Ini ciri orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian sebab yang ke-7 dari sebab yang mengantar seorang hamba kepada hidayah adalah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersungguh-sungguh berdoa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau di antara doa yang selalu diucapkan oleh Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-gina. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu hidayah, saya memohon kepadamu ketakwaan, saya memohon kepadamu kehormatan diri, dan saya memohon kepadamu rasa cukup, kekayaan. Dan Ali bin Abi Thalib diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma hdini hidayat al-tariq wa saddidni sadada saham. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku, hidayah di atas jalan, dan luruskanlah saya sebagaimana lurusnya anak panah. untuk putra Ali bin Abi Thalib, ya, Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengajarkannya doa kunut. Ya. Awalnya apa? Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Ya. Sehingga saya tergolong kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dari doa kunut ini, permohonan yang pertama adalah permohonan apa? Hidayah. Sebab ini yang terpenting di dalam kehidupan seorang hamba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau, beliau berkata, Allahumma zayyinna li dinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan mahlijai keimanan dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu memberi hidayah dan selalu mendapatkan hidayah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sholat malam Nabi mengajarkan doa istiftah. Doa istiftahnya lagi-lagi terdapat di dalamnya permohonan hidayah. Ini banyak sekali dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah memerintah manusia untuk selalu berdoa kepadanya, memohon hidayah kepadanya. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Rasulullah meriwayatkan dari Allah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai sekalian hamba-hambaku, semua dari kalian tersesat kecuali siapa yang saya beri hidayah. Maka Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, semua dari kalian tersesat kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberi hidayah kepada kalian. Tadi kan? Ya. Bagaimana pentingnya memohon hidayah kepada Allah. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memohon hidayah kepada Allah. La illam yahdini Rabbi la akunanna minal qaumi dhalin. Andai kata Rabbku tidak memberi hidayah kepadaku, sungguh saya tergolong kepada orang-orang yang tersesat. Dan di antara doa kaum mukminin yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Dan berikanlah rahmat untuk kami dari sisi engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Kemudian, ya, dari sebab yang mengantar seorang hamba kepada pintu hidayah, dan ini yang ke-8, adalah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, menghiasi dirinya dengan zikir. Allah berfirman di surah, baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Zukhruf, ya, "Wa may ya'shu an dhikril rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anil sabil wa yahsabuna annahum muhtadun." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka kami akan mengikutkan kepadanya syaitan. Kemudian syaitan ini menjadi kawannya yang selalu mendampinginya. Sungguhnya mereka ini akan ditahan oleh syaitan dari jalan Allah, sedangkan mereka menganggap diri mereka di atas petunjuk. Perhatikan ya, bagaimana mereka dijauhkan dari petunjuk karena mereka berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah siapa yang ingin mendapat hidayah, dia perbanyak zikir di lisannya. Dia memperbanyak zikir pada ucapan dan amalannya. Dan zikir itu tidak terbatas dengan bacaan-bacaan zikir. Menuntut ilmu itu adalah zikir. Membaca Al-Qur'an itu adalah zikir. Dan zikir banyak bentuk-bentuknya. Maka menghidupkan, ya, jiwa dengan zikir ini adalah pintu yang sangat besar yang mengantar seorang hamba kepada hidayah. Ya, sebenarnya masih ada sebab-sebab yang lain yang bisa mengantar kepada hidayah, tapi waktu membatasi. Sekarang saya ingin mengisyaratkan beberapa perkara, ya, yang bisa menahan seorang hamba sehingga dia dipalingkan dari hidayah. Ya, sini saya ingin menggambarkan obat yang mengantar kepada hidayah. Dan juga saya ingin menggambarkan penyakit yang bisa menghalangi datangnya hidayah. Ada sebab-sebab apabila terdapat pada seorang hamba, maka ini menghambat masuknya hidayah pada dirinya. Dan ini hendaknya diingat. Yang pertama adalah ia lemah pengetahuannya. terhadap nikmat hidayah ini dan tidak mengerti keagungan nikmat hidayah. Apabila tidak mengerti, seorang tidak mengerti keagungan nikmat hidayah, tidak menghargai nikmat tersebut, maka hidayah akan sulit dia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran min al-hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu sangat mengenal dari apa yang tampak dari kehidupan dunia. Ya, kalau kehidupan dunianya semuanya dia kenal. Apa saja dari dunia ingin dia dapatkan caranya, semuanya dia mengerti, semuanya dia pelajari. Tapi untuk kehidupan akhiratnya, mereka adalah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Maka siapa yang seperti ini keadaannya, lemah pengetahuannya, lemah kesadarannya, akan menjemput makna hidayah, maka sulit hidayah itu dia dapatkan. Karena itu harusnya hendaknya seorang hamba selalu membangun kekuatan di dalam jiwa untuk menjemput hidayah tersebut. Di antara hal yang menghambat hidayah adalah kesombongan dan penentangan. Dan sifat ini yang menyebabkan kaum musyrikin tidak mendapatkan hidayah. Allah berfirman, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Tidaklah manusia itu tertahan untuk beriman, padahal hidayah sudah datang kepada mereka, petunjuk sudah datang, namun mereka tertahan tidak beriman. Kenapa? Karena mereka menentang, mereka berkata, apakah Allah mengutus seorang rasul dari manusia? Mereka menginginkan rasul diturunkan dari malaikat. Ini kesombongan yang mengakibatkan mereka tertahan dari hidayah. Dan kesombongan ini pula yang menyebabkan Fir'aun tidak mendapatkan hidayah. Dan setiap orang yang bersombong pasti akan dipalingkan darinya pintu hidayah. Kemudian dari hal yang menghambat seseorang itu dari hidayah adalah ia menyelisihi segala sebab hidayah yang telah kita sebutkan. Kita sudah menyebutkan 8 sebab yang mengantar seorang hamba kepada hidayah. Siapa yang mengerjakan kebalikannya, maka itu adalah jalan-jalan yang akan menjauhkannya dari pintu hidayah. Jalan-jalan yang akan menjauhkannya dari pintu hidayah. Apabila dia berbuat kesyirikan, maka dia akan dijauhkan dari pintu hidayah. Apabila dia kurang berzikir, maka Allah akan menjauhkan dari ia dari hidayah. Dan banyak lagi, dan seterusnya dari sebab-sebab yang telah kita terangkan. Ya. Baik, ini beberapa gambaran dan beberapa penjelasan bagaimana hidayah itu. Maka saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya terangkan dan apa yang saya jelaskan berkaitan dengan sebab-sebab yang mengantar seorang hamba kepada hidayah, apa yang bisa menghalangi hidayah itu masuk kepada seorang hamba, ya, ini bisa bermanfaat bagi kita semua, menjadi bekal di dalam kehidupan kita, menjadi sebuah makna yang selalu kita cermati, selalu kita renungi. Ya. Sebab ini adalah hal yang sekali lagi, kalau ada kebaikannya itu untuk diri kita sendiri. Kita berpaling darinya, maka kerugiannya kita sendiri yang akan menanggungnya. Kerugiannya kita sendiri yang akan menanggungnya. Dan terus menerus saya ingatkan bahwa seorang hamba berputar di dalam kehidupan ini antara sebuah keadaan menuju kepada keadaan yang lain. Hari-hari terus bergulir, waktu terus berjalan. Kalau umur yang terus berjalan, waktu yang terus bergulir ini, kita tidak manfaatkan dengan baik, maka akan luput kebaikan-kebaikan. Akan luput nikmat-nikmat tersebut dari mempersiapkan bekal guna menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merugi adalah diri kita sendiri. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap saat yang kita lalui di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan di dalam hadisnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Barzah, ada juga dari hadis Ibnu Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an arba." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya di mana dia habiskan. Kemudian yang kedua, al-shababihi fi ma'ablah, tentang waktu mudanya di mana dia usangkan. Kemudian yang ketiga, an-malihi, min aina kasabahu wa bima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan ke mana dia belanjakan. Dan pertanyaan yang keempat, an-ilmihi bima amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Ya, karena itulah hendaknya kita selalu merenungi apa yang merupakan kewajiban kita, memikirkan apa yang membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua, memudahkan jalan-jalan hidayah itu kepada kita, dan memudahkan kita semua menapaki jalan-jalan hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita di atas hidayah dan mempertemukan kita semua di atas hidayah yang mengantar kepada surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Secara langsung ya, tidak masalah, insya Allah. Sambil menunggu, siapa yang ingin bertanya langsung, saya jawab pertanyaan yang tertulis. Mohon nasihatnya, bolehkah berputus asa terhadap rahmat atau hidayah Allah? Kebanyakan manusia ketika telah terjerumus di dalam lembah hitam, mereka menyatakan mungkin inilah yang telah ditakdirkan atas kami. Kehidupan yang sulit di kehidupan dunia ini, inilah yang menyeret kami ke dalam keadaan seperti ini. Ya. Pertama, harus diketahui bahwa berputus asa dari rahmat Allah itu bukan sifat orang-orang yang beriman. Ya. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnut min rahmatillahi illa al-qaumud dhalimun." Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali kaum yang tersesat. Maka kewajiban bagi seorang mukmin dan mukminah selalu merahmat, mengharap rahmat Allah. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, sampaikan firman-Ku kepada mereka, "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas pada diri-diri mereka, yang melampaui batas pada dirinya, berbuat kezaliman, berbuat dosa dan kenistaan, yang melampaui batas pada diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Iya. Maka Allah membuka pintu taubat bagi siapa yang berdosa. Kemudian dosa itu memang telah ditakdirkan. Iya. Telah ditakdirkan. Apabila seorang hamba jatuh dalam dosa, maka dia telah tahu itu yang ditakdirkan baginya. Adapun hari yang akan datang, tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan baginya. Karena itu tidak boleh dia berkata, "Oh, ini sudah ditakdirkan. Kalau begitu saya terus saya berbuat dosa." Sebab di masa depannya tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan. Dan kita berkewajiban untuk membangun peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dosa ini memang memberikan dampak-dampak yang negatif bagi hamba. Kalau ia tidak berusaha untuk menghindarinya, maka dia akan tetap hancur di dalam dosa tersebut. Dan tidak ada udur baginya. Tidak boleh dia berkata, oh ini sudah ditakdirkan. Kalau sudah ditakdirkan, apakah dia tidak disiksa pada hari kiamat? Tidak. Itu adalah amalan-amalannya sendiri. Dia sendiri yang berbuat dan dia sendiri yang akan menanggungnya. Tidak ada udur baginya. Jalan kebaikan sudah diterangkan. Jalan kesesatan sudah dijelaskan. Diberikan anjuran kepada jalan kebaikan. Diberikan ancaman siapa yang mendekati jalan kesesatan. Maka tak kala dia melakukan jalan kesesatan itu, berarti dia sendiri yang merugikan dirinya. Dia sendiri yang merugikan dirinya. Kemudian, seorang hamba hendaknya mengetahui bahwa dosa itu, kalau seorang terbiasa melakukannya, begitu dia ingin bertobat darinya, kadang setelah dia tinggalkan, ya, terdapat sesuatu yang tidak enak di hatinya. Karena dia terbiasa melakukan dosa. Seakan-akan dia ingin kembali. Dan pada saat dia ingin bertobat, seakan-akan hal yang berat. Hal yang menyiksanya. Tapi ingat, kalau dia bersabar sedikit saja, dia akan rasakan berbagai keindahan saat dia meninggalkan dosa. Berbagai keindahan saat dia meninggalkan apa? Meninggalkan dosa. Karena itu kata sebagian para ulama salaf, siapa yang melihat kepada suatu hal yang diharamkan, hendaknya dia palingkan mukanya dari hal yang diharamkan. Nah itu perintah Allah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin menundukkan pandangan-pandangan mereka. Dia melihat sesuatu yang diharamkan, begitu dia ingin melihat, dia palingkan. Kadang di hatinya berat meninggalkannya. Suatu yang ingin dia lihat, dia palingkan matanya, dia tundukkan. Tapi setelah dia menundukkannya, tunggu beberapa saat, akan datang kesejukan dan ketenangan di dalam hatinya, sebab dia melakukan sebuah ketaatan, yaitu berpaling dari apa yang diharamkan. Iya. Yang ini berkaitan dengan dosa, jerat-jerat dosa. Iya. Ada fikih yang mendalam yang hendaknya kita pahami. Dosa itu, ya, ada ketentuan Allah berkaitan dengan dosa. Dosa ada puluhan dampak negatif, ya, dan bahaya mengancam hamba, individu, masyarakat apabila ia jatuh di dalam dosa. Dan di balik keberadaan dosa ada hikmah-hikmah yang Allah telah terangkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Taala juga dan syariat kita telah menjelaskan bagaimana kiat-kiat yang menjaga seorang hamba agar dia tidak terjatuh di dalam dosa. Ini semuanya pembahasan agak panjang dan saya sendiri ada buku saya tulis berkaitan dengan pembahasan ini. Judulnya Jerat-jerat Dosa dan Maksiat. Saya uraikan seluruh hal ini bagi siapa yang ingin melihat dan memahami fikih berkaitan dengan dosa. Ya, saya persilahkan untuk membaca buku tersebut. Sebab ini waktu ya, tidak mencukupi untuk menguraikan seluruh pembahasan itu. Ya, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Taala, semoga Allah selalu mensucikan hati kita ya, dan membersihkan jiwa-jiwa kita. Senantiasa mengarahkan kita kepada ketaatan, membuat diri kita ini benci kepada kemaksiatan, kekafiran, dan kepada kepacikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala menenangkan kita semua di atas keimanan, menyucikan kita semua dengan makna ketakwaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Apakah benar setiap manusia harus melalui shirath? Kenapa saya pernah dengar ada hadis yang mengatakan ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa melalui shirath? Ya, itu salah dengar ya hadisnya. Ada 70 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, itu hadisnya. Bukan tanpa melalui apa? Shirath. Hisab itu ditimbangkan. Ada perhitungan. Dia tidak melalui itu. Langsung lewat. Tapi shirath ini ketentuan. Semua siapa saja dari manusia pasti akan melewatinya. Sesumpah Allah di dalam Al-Quran. Kalau saya bacakan ayatnya tadi di surah Maryam. Mana yang benar? Kita berusaha beramal untuk dapat hidayah atau hidayah dulu baru beramal? Ya, ini pertanyaan saya kira tidak perlu ditanyakan. Ya, kalau sebenarnya tadi memahami makna hidayah yang saya terangkan. Saya jelaskan bahwa hidayah adalah apa? Mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Jadi dua-duanya dianggap apa? Ya, dua-duanya dianggap hidayah. Dua-duanya dianggap hidayah. Berilmu adalah hidayah, beramal adalah hidayah. Namun ilmu itu sebelum beramal. Ilmu itu sebelum beramal. Iya. Dan amalan tidak ada gunanya tanpa ilmu. Dan ilmu tidak ada manfaatnya kalau tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Iya. Bagaimana kiat-kiat memberi hidayatul bayan kepada lawan jenis yang bukan mahram sehingga tidak terjatuh dalam maksiat? Yang memberi nasihat itu boleh saja dan kewajiban bagi seorang sesuai dengan kemampuannya pada batas-batas yang diizinkan. Kepada laki-laki sama laki-laki atau laki-laki memberi nasihat kepada perempuan maupun sebaliknya. Tapi ingat, di dalam batas-batas yang ada di atas jalan hidayah. Adapun kalau dia memberi nasihat dan itu akan menjatuhkan dirinya ke dalam maksiat, ya, maka itu sama saja seperti lilin. Ya, dia menerangi orang lain tapi dia sendiri membakar dirinya. Dia sendiri membakar dan menghancurkan dirinya. Maka seorang beramal sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya. Allah firman, "Tattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau ada misalnya lawan jenis yang ingin diberikan nasihat, maka boleh diberi nasihat, ya, dengan mengarahkannya kepada siapa yang memberikan nasihat kepadanya dari kalangan perempuan atau dari siapa yang bisa memberikan nasihat tanpa ada fitnah yang terjadi, ya, di dalamnya. Adapun kalau dia sendiri khawatir jatuh dalam maksiat, ya, dia masuk ke dalam perkara tersebut dengan dalil ingin memberi hidayah, ingin memberi penjelasan, maka ini dikhawatirkan ada syaitan yang menungganginya di dalam dan memalingkannya dari jalan hidayah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, negara Indonesia ini beraneka ragam, beraneka agama. Pertanyaan, apakah mungkin terhindar dari ketidakamanan, ya, keharaman dan seterusnya? Jawabannya bahwa sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim, sepanjang mereka menegakkan syariat Allah, walaupun mereka hidup bersama penganut agama yang lainnya, ya, namun mereka berada di atas hidayah, maka ini adalah hal yang menjamin untuk mereka keamanan. Sepanjang mereka menunaikan apa yang diperintah. Ya. Karena itu dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum orang-orang Yahudi membatalkan perjanjian, Nabi dan para sahabat di Madinah, mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Maka semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan agama. Agama kita mengatur interaksi antara Muslim dan kafir. Kalau ini aturan dilaksanakan, maka itu akan membawa kebaikan. Membawa kebaikan. Dan di dalam aturan-aturan yang mengatur kehidupan Muslim dan kafir, ini aturan yang sangat indah di dalam syariat kita. Ya. Pembahasannya luas di dalam ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih ketatanegaraan. Pembahasannya meluas. Karena itulah kewajiban bagi kita semua adalah memikirkan bagaimana kita sendiri memperbaiki diri dan menjemput pintu-pintu hidayah itu. Allah mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri-diri kalian sendiri. Tidak akan membahayakan, ya, kalian orang yang tersesat sepanjang kalian berada di atas hidayah. Ya, kalau kita sendiri berada di atas hidayah, siapa yang tersesat itu tidak akan membahayakan. Ya. Apakah menuntut ilmu agama merupakan sebab dimudahkannya jalan menuju surga? Jawabannya iya, sangat benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilm sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalam jalan tersebut, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Baik, ini adalah pertanyaan dari peserta yang ikut lewat internet dari Jakarta. Awalnya saya mendapat hidayah untuk mengenal dakwah ini melalui kakak saya. Tapi sekarang dia banyak melanggar syariat yang nampak secara zahir. Ya. Padahal dulunya dia mengikuti sunnah. Apakah harus, apa yang harus dia lakukan sebagai saudara untuk menasihatinya? Ya. Jawabannya, seorang mukmin kadang ia mendapatkan ujian di dalam keagamaannya, mendapatkan musibah di dalam keagamaannya. Dan seorang kadang memahami bahwa musibah itu pada harta, pada jiwa, pada keluarga, dan semisal dengannya, pada keduniaan. Banyak yang tidak memikirkan bahwa musibah dalam agama itu sebenarnya lebih dahsyat. Seperti orang yang dulunya kenal kebaikan, dia istiqamah misalnya di atas ketaatan, tiba-tiba dia berbalik, maka ini musibah dalam keagamaan. Musibah yang lebih besar. Musibah yang lebih besar. Karena harta, bila hilang, itu bisa diganti. Ya. Tapi keagamaan, ketaatan adalah kerugian yang sangat besar bagi seorang hamba. Ya. Siapa yang jatuh tertimpa musibah ini, maka hendaknya selalu diingatkan. Dan untuk penanya, dia jangan berputus asa. Ya. Bahkan harusnya dia mengingatkan saudaranya akan nikmatnya hidayah yang dia dapatkan melalui saudaranya itu sendiri, dan diingatkan nikmat Allah terhadapnya, dianjurkan untuk istiqamah, diingatkan akan hakikat dari kehidupan ini semuanya akan kembali kepada Allah. Dia terus mengingatkannya dengan cara yang baik sehingga itu membuka pintu hatinya agar supaya dia rujuk dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bermohon kepada Allah agar supaya beliau diberi hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu ditunjuki di atas jalan yang lurus. Seorang yang lahirnya Islam lalu dipengaruhi lingkungan, dia jadi kafir. Lalu dia mendapat hidayah masuk Islam lagi. Apakah dia murtad, kafir, atau muallah? Jawabannya, dia sepanjang sudah bertobat masuk Islam, maka Islam telah menggugurkan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ya. Sepanjang dia sudah masuk Islam, maka dia adalah seorang Muslim. Kewajiban kita adalah mengajaknya kepada kebaikan. Ya. Mengajarinya pokok-pokok agama yang mengokohkannya di atas agama. Sebab disebutkan dalam pertanyaan, dia terpengaruh lingkungan. Sebab memang kawan-kawan duduk yang jelek, pengaruh lingkungan itu sangat membahayakan. Perhatikan ini Abu Talib. Abu Talib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi langsung yang mendakwainya, mengajaknya kepada jalan petunjuk. Bahkan Nabi menjamin untuknya ketika Abu Talib akan meninggal. Ya am, qul la ilaha illallah. Kalimatan ashhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini saya akan persaksikan untukmu di depan Allah pada hari kemudian. Bagaimana? Nabi mengajak pamannya dan siap mempersaksikan untuk pamannya sebagai kemuliaan bagi beliau kalau ia masuk Islam. Tapi karena pengaruh lingkungan, setiap kali Nabi menawarkan ada teman duduknya yang tidak baik di situ. Abu Jahal hadir di situ. Ya. Ada lagi seorang yang lainnya. Setiap kali Nabi menawarkan begitu, maka Abu Jahal berkata, wahai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama ayahmu? Ya. Agama Abdul Muttalib. Ya. Bukan petunjuk yang diberikan kepada Abu Talib. Tetapi dibangkitkan kemarahannya. Apakah kamu benci kepada agama ayahmu? Ya. Sehingga Abu Talib akhirnya meninggal di atas apa? Di atas kekafiran. Karena itu pengaruh teman duduk, pengaruh perkawanan, pergaulan, ini sangat mengancam seorang hamba. Dan bisa menjauhkannya dari pintu hidayah. Karena itulah, hendaknya dia banyak duduk di masjid-masjid. Banyak duduk dengan orang-orang yang salih. Banyak duduk dengan orang-orang yang bisa memberi manfaat baginya. Nabi memberikan perumpamaan yang sangat indah di dalam hal ini. Beliau menerangkan dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Matalul jalisi salih wal jalisi su' tahamilul miski wa naqiqul kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagaikan orang yang bawa minyak wangi dan orang yang meniup api. Ya, teman duduk yang baik seperti orang yang bawa minyak wangi. Bagaimana itu orang yang bawa minyak wangi, penjual minyak wangi? Kata Nabi, penjual minyak wangi, orang yang bawa minyak wangi, mungkin saja minyak wangi dia jual pada kamu. Walaupun beli, tapi subhanallah, dapat minyak wangi harum. Ya? Atau mungkin kamu berada di sampingnya karena dia bawa minyak wangi, dia buka, kamu coba minyak wangi ini. Ya. Jadi dia dapat dari kebaikan. Kalau dia tidak mendapatkannya, maka paling tidak dia akan mencium bau harum di sekitarnya. Sebab orang ini pembawa apa? Minyak wangi. Ya. Inilah teman duduk yang baik. Kita berada di sekitarnya, ya. Kita akan beri manfaat yang baik, diarahkan. Walaupun tidak, hanya sekedar diam berada di sekitarnya, di waktu sholat, kita lihat dia keluar sholat. Ya. Orang berbicara ghibah, dia diam dan tidak berbicara yang ghibah, tidak berbicara hal yang diharamkan. Yang keluar dari mulutnya hal yang baik, menyejukkan hati. Ini teman duduk yang baik. Ya. Tapi teman duduk yang jelek, kata Nabi, seperti pandi besi, peniup api. Ya, pandi besi yang tiup api untuk mengolah besi. Ya. Ya, kalau dia tiup api, berkobar apinya. Teman duduk yang jelek seperti itu. Salah sedikit, apinya bisa membakar kamu. Ya. Kalau tidak seperti itu, maka engkau berada di sekitar api, engkau akan kepanasan atau merasakan bau yang tidak enak. Bau yang tidak enak. Demikianlah perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek. Dan ini perumpamaan yang sangat indah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya selalu kita perhatikan. Bagaimana mempertahankan hidayah keislaman di tengah kefakiran, kemiskinan dan ketidakcukupan? Ya. Apa yang saya terangkan tadi dari pintu hidayah? Itu adalah hal yang menjamin kebaikan bagi hamba di dunia dan di akhirat. Ya, apalagi ilmu syariat. Ilmu syariat ini obat. Jangan dianggap kefakiran itu sebagai masalah sepanjang dia berilmu. Sepanjang dia berilmu. Ya. Kalau dia mempunyai ilmu agama yang baik, maka kekurangan, kefakiran itu tidak akan membahayakannya. Tidak akan membahayakannya. Dan jangan disangka bahwa kefakiran itu adalah hal yang tidak baik bagi hamba. Belum tentu. Ya. Seorang yang kurang misalnya dalam makannya. Ya. Kurang berkecukupan. Dianggap itu sebagai kefakiran. Dianggap sebagai kejelekan baginya. Belum tentu. Kadang kefakiran itu lebih baik baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 bulan berturut-turut tidak menyala tungku di rumahnya. Tidak ada masakan. Tidak ada api yang menyala untuk masak. Apa yang menghidupi mereka beliau selama 2 bulan? Beliau hanya minum air dan makan korma. Ini Nabi dan keluarganya. Manusia yang terbaik. Apakah itu kejelekan bagi Nabi? Tidak. Sebab hal yang sedikit dari dunia belum tentu itu kejelekan bagi seorang hamba. Demikian pula banyaknya dari dunia belum tentu itu kebaikan bagi hamba. Nabi menyebutkan bahwa orang sorga, orang kaya masuk sorga 500 tahun setelah orang miskin masuk sorga. Ini pada sebagian orang kaya. Jelas ya, karena banyak perhitungan di harta yang harus dia pertanggungjawabkan. Ya. Karena itulah mengukur ya, kecukupan, kefakiran, kemiskinan, ya, kebaikan tidak diukur dengan semua itu. tapi diukur dengan agama. Kapan dia punya agama? Itu kekayaan yang sangat besar di dalam hatinya. Kapan dia tidak punya ilmu agama? Itu sebenarnya kefakiran dan kemiskinan. Dia tidak akan mendatangkan kecukupan di dalam hatinya. Tidak akan mendatangkan kecukupan di dalam hatinya. Tapi kapan dia memiliki ilmu agama? Ilmu agama itu adalah kekayaan yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Karena itulah orang yang memiliki dan memahami ilmu agama yang benar dan mengamalkannya dengan benar, dia tidak akan dibinasakan oleh dunia dan tidak akan dipalingkan oleh dunia dari ilmu agamanya. Sebab dia tahu bahwa derajat ilmu agama lebih berharga ya, daripada dunia dan seisinya. Baik. Pertanyaan yang terakhir ya. Di saat kita berjalan dan kita berpapasan dengan ibu-ibu tetangga, apa yang kita harus lakukan? Bolehkah kita mengucapkan salam untuk memperhati hubungan bertetangga? Kalau boleh, mohon dijelaskan dalilnya. Ya. Secara umum, menjawab salam, memberi salam, itu berlaku ya, pada kaum muslimin secara umum. Nabi bersabda, hakul muslim alal muslim sit. Ya, hak orang muslim bagi muslim yang lainnya ada 6. Ya, di dalam konteks hadis disebut muslim, laki-laki bukan muslimah. Bukan artinya musliman tidak berlaku untuknya. Ya. Sebab asalnya, Nabi bersabda, لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا على أدلكم على شيء إن فعلتموه تحابتم أفي السلام بينكم. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Inginkah kalian saya tunjukkan sesuatu? Kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Kata Nabi, afsyu salama bainakum. Sebarkan salam antara sesama kalian. Maka memberi salam, boleh saja. Laki-laki memberi salam kepada perempuan, demikian pula sebaliknya. Ya, boleh saja. Dan ini terjadi. Sebagian perempuan yang datang bertanya kepada Nabi, memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam riwayat ada yang disebutkan perempuan tua dan yang semisal dengannya. Menunjukkan bahwa ada ketentuan. Bolehnya dengan ketentuan. Ketentuannya apa? Sepanjang tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Ya, tidak dikhawatirkan adanya apa? Adanya fitnah atau adanya hal-hal yang menyeret seseorang itu jatuh di dalam kemaksiatan. Ya. Kalau sekedar memberi salam, hal yang dianggap lumrah dan baik, tidak membawa fitnah, maka itu adalah hal yang baik. Hal yang baik insyaallah ta'ala. Ya. Baik, waktunya telah habis. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, dan saya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sore hari ini ada manfaatnya untuk seluruh jamaah. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.